7. Ada-ada saja kalau orang bercinta, kopi tak bergula, manis juga terasa. Memang begitu kalau sedang bercinta, dunia terasa milik dia berdua. Tapi coba lihat orang yang putus cinta, minum madu juga masih pahit terasa. Itu bedanya kalau sedang berduka, harta dan benda pun tak berarti jua. Kalau orang bercinta, kopi tak bergula, manis juga terasa. Memang.